Hatimu kali ini aku tak mampu menahan keangkuhanku, ingin untuk selalu dapat bertemu walau hanya untuk melihat cintaku. Oh, ungkapan rasa dalam jiwa. Oh, ungkapan cintaku. Tanpa kata-kata, berikan ketulusan hati. Rasa dalam jiwa, oh, oh, oh, ungkapan cintaku. Yang tulus dariku. Mungkin ini jalanmu untuk ada di sampingku. Oh, oh, pegang erat tanganku, jujurlah selalu. Oh, oh, oh, oh, ungkapan cintaku. Rasa dalam jiwa, oh, oh, ungkapan cintaku. Ah, aku tersanjung. Aku tersanjung.